Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari ayat yang ke-28 dari surat Al-Baqarah. Ada berapa semua jumlah surat Al-Baqarah? Tidak. Ah? Nah. Sittun wa samanin awa samanun wa mi'atan. Ada 286 ayat. Kita baru selesai ayat yang ke-28. Masih banyak. Kita masuk pada ayat yang ke-29. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Dan dialah, yaitu Allah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa. Istawa di sini bermakna qasada. Yaitu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menciptakan langit atau sejumlah langit. Fasawahunna sab'a samawat, kemudian Allah menciptakannya 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang sebelumnya menyebutkan tentang penciptaan kita, penciptaan bashar, manusia, bahwasannya Allah yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, kemudian mematikan kita, dan membangkitkan kita lagi. Dalam ayat yang sebelumnya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyebutkan tentang penciptaan makhluk Allah yang lain, yaitu langit dan bumi dan seluruh apa yang terdapat di muka bumi. yaitu dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah beristiwa ke langit. Kemudian menciptakannya 7 lapis langit. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ai makna ayat ini, khalaqalakum, Allah menciptakan untuk kalian, birran bikum wa rahmatan, sebagai kebaikan dari Allah terhadap kalian dan sebagai rahmat Allah untuk kalian. Khalaqalakum jami'a ma 'alal ard, Allah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi ini. Lil intifa'i wal istimta'i wal i'tibar, untuk kalian manfaatkan, untuk kalian bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan apa yang Allah ciptakan tersebut. Wal i'tibar, dan juga sebagai pelajaran untuk kalian. Wa fi hadhihi al-ayati al-'azimah dalilun 'ala anna al-asla fil asyai' al-ibahah wat-thaharah. Di dalam ayat yang agung ini, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Di dalam ayat yang agung ini terdapat dalil bahwasannya hukum asal sesuatu, makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya, bahwasanya hukum asal sesuatu al-ibahatu, halal, boleh. Wat-taharah, dan hukum asalnya adalah suci. Li'anna hasiqat fi ma'radil imtinan, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan ayat ini dengan konteks pemberian nikmat, pemberian anugerah karunia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah yang telah menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di bumi ini. Sehingga hukum asal sesuatu, atau berdasarkan ayat ini, bahwasanya hukum asal dalam sesuatu yaitu makanan, minuman, pakaian, dan yang lainnya, hukum asalnya adalah al-ibahah, halal, wat-taharah, dan juga hukum asalnya adalah suci. Ketika kita hendak berwudu dan ada air di dalam ember, apakah kita boleh berwudu dengan air tersebut? Ketika kita tidak tahu apakah air ini najis atau tidak, ada air dalam ember, embernya diletakkan di kamar mandi misalnya, suci atau tidak airnya? Hukum asalnya adalah suci. Terkecuali kalau jelas qarinah yang menunjukkan air ini najis. Ada baunya, bau najis, atau warnanya sudah berubah dengan warna najis misalkan. Selama tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kepada najis, kemudian kita hendak memakainya, maka boleh. Karena hukum asal sesuatu adalah at-taharah, suci. Hukum asalnya suci. Kita mau sholat pakai suatu baju. Baju ini ragu, ini tadi kena kencing anak-anak atau enggak ya, ragu. Maka mana hukum yang kita ambil? Kembali kepada hukum asal, hukum asalnya suci. Kecuali kalau jelas kita ingat, oh saya ingat ya, misalkan tadi malam putra saya kencing di pangkuan saya misalkan ya, sehingga jelas ingat. Kalau ragu maka kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Waqis ala ghairiha, kiaskan kepada masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang lain. Demikian pula tentang makanan, minuman ya. Nah, dan seterusnya, hukum asalnya adalah al-ibahatu, sampai datang dalil yang menunjukkan kepada keharamannya. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, setelah beliau menjelaskan bahwasanya hukum ayat ini menunjukkan bahwasanya hukum asal sesuatu adalah halal dan suci, kemudian beliau menyebutkan yakhruju bidzalikal khaba'is, keluar dari hukum asal ini perkara-perkara yang khabis, perkara-perkara yang khabis, yang buruk, yang menjijikkan. Fa inna tahrimaha aydan yu'khadhu min fahwal ayah. Perkara-perkara yang khabis tentunya apa? Haram. Khabis ini kan sesuatu, hukum asal sesuatu boleh. Nah, dan khabis termasuk sesuatu. Apakah hukum asal khabis boleh? Tidak, karena apa? Yakhruju bidzalikal khaba'ith. Nah, keluar dari hukum asal sesuatu itu halal atau boleh perkara-perkara yang khaba'ith, perkara-perkara yang khabith, hukum asalnya adalah haram. Nah, fa inna tahrimaha aydan yu'khadhu min fahwal ayah. Karena sesungguhnya pengharaman perkara yang khabith juga diambil dari makna dan arti ayat ini. Wa ma'rifatil maqsudi minha, dan diambil dari maksud ayat ini. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini? Wa annahu khalaqaha li naf'ina. Bahwasanya Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini adalah untuk kita manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang ada di bumi ini linaf'ina, sebagai manfaat bagi kita. Berarti yang tidak bermanfaat, yang khabith, maka keluar dari hukum asal ini. Perkara-perkara yang khabith keluar dari hukum asal ini. Fama fihi dororun, maka sesuatu yang padanya terdapat doror, bahaya, mudarrah, fahuwa kharijun min zalik, maka keluar dari hukum asal ini. Wa min tamami ni'matihi, dan termasuk kesempurnaan nikmat Allah, mana'ana minal khaba'is, Allah larang kita dari perkara-perkara yang khabis. Allah haramkan perkara-perkara yang khabis, yang jelek, yang buruk. Ini termasuk sempurnanya nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Karena Allah larang yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang khabis kepada kita. Tanzihan lana, dalam rangka untuk mensucikan kita. Allah haramkan yang khabis-khabis. Kemudian lanjutan dari ayat ini, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summastawa 'alal 'arsy summastawa ila as-sama'. Tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Kemudian Allah beristiwa dan Allah menciptakan langit menjadi 7 lapis langit. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Makna ayat ini, istawa, yang pertama lafaz istawa, kemudian Allah beristiwa. Mana istawa di sini taridu fil Qur'ani ala thalathati ma'ani. Istawa lafaz atau kata istawa di dalam Al-Qur'an itu datang menjadi 3 makna. Datang dalam 3 makna. Jadi ada 3 makna dari makna-makna istawa. Istawa fi'il apa? Sudah sampai mana sorofnya? Ilawa. Hendak. Fil madhi. Apa makna fil madhi? Baik. Kalau ini fil madhi, apa fil mudhari'nya? Ashab durus sarf ainahum belum sampai, baru sampai mana, baru bab 1 fa'ala yaf'ilu. Khair insyaallah. Istahidu, semangat ya. Belajar bahasa Arab butuh semangatan, pengorbanan, ya, pengorbanan waktu, kesungguhan. Jangan belajar sambil ngantuk, sudah jam 9. Lewat sedikit penjelasan pengajar atau guru, ya, lewat, nggak faham maknanya nanti. Baik. Kata istawa datang dalam Al-Qur'an dalam 3 makna. Fataratan la ta'adda bil harf. Kadang-kadang datang dalam Al-Qur'an tidak disertai dengan huruf atau tidak berta'addi dengan huruf. Apa makna ta'addi? Ada fi'il muta'addi, ada fi'il ghair muta'addi. Hah? Belum nyampe? Baik. Sekilas, kalau fi'il muta'addi, dia butuh kepada objek. Seperti pukul. Doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr. Fi'il muta'addi butuh kepada objek. Kalau yang tidak butuh kepada objek, ini tidak muta'addi. Satu contohnya apa? Kharaja Muhammadun. Muhammad keluar gitu. jalasal mudarrisu. Taib. Al-muhim yang tidak butuh kepada objek ini ghair muta'addi. Dan istawa kadang dia berta'addi dengan disertai huruf, ya. Fayakunu ma'naha al-gamal wa tamam. Kalau dia tanpa disertai huruf, kan ada istawa ila, istawa ala, ya. Kadang berta'addi dengan huruf ila, kadang dengan huruf ala, ya. Huruf-huruf jer, mafhum huruf-huruf jer. Nah, ada berapa huruf jer? Hah? Masya Allah, apa aja itu 9? Kalau dia tanpa berta'addi dengan huruf, fayakunu ma'naha al-gamal wa tamam, maka makna istawa adalah al-gamal wa tamam, kesempurnaan. Maknanya kesempurnaan. Kama fi qawlihi an Musa, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam atau tentang Musa alaihi salatu wassalam, walamma balagu asyuddahu wastawa. Dan ketika Musa telah cukup umur, telah balik, telah cukup umur, wastawa dan sempurna, itu sempurna akalnya, atainahu hukmau wa ilma, maka kami berikan kepada beliau naam hikmah dan ilmu. Mana istawa di sini tanpa disertai dengan huruf ila atau ala atau yang lainnya, sehingga maknanya adalah al-kamal wa tamam, sempurna. Ini makna yang pertama dari makna istawa. Wataratan takunu bimakna ala wartafa'a, dan kadang-kadang istawa itu bermakna ala wartafa'a, ya. Di atas dan meninggi, ya. Ala wartafa'a, meninggi. Wadzalika idza uddiyat bi'ala, dan ini bermakna seperti ini apabila ditaaddikan dengan huruf ala. Dengan huruf ala, istawa ala. Kalau istawa ala, maka maknanya ala wartafa'a, meninggi atau di atas. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, thumma istawa ala al-arsh, kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh, dan istiwa adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang kita imani, kita tetapkan. Nah, sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tidak sama istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiwa makhluknya. Jangan digambarkan seperti raja di atas singgasana. Jangan. Karena tidak sama istiwanya Allah di atas dengan istiwanya makhluknya. Kita menetapkan, mengimani bahwasanya istiwa salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Adapun bentuk dan bagaimananya, kita tidak mengetahuinya, karena itu perkara yang gaib. Thumma istawa alal arsh, demikian pula dalam ayat yang lain, Ar-Rahmanu alal arsh istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arsh, itu meninggi di atas arsh, ya. Litastawu ala zuhurihi. Demikian pula ayat yang lain yang menunjukkan bahwasannya makna istawa bila ditaaddikan dengan huruf ala, maka bermakna ala wartafa'a. Contoh ayat yang lain adalah ayat dalam surat Az-Zukhruf ayat 13, litastawu ala zuhurihi. Nah, agar supaya kalian duduk di atas punggungnya, itu punggung hewan tunggangan. litastau ala zuhurihi. Itu supaya kalian apa? Berada di atas, naik di atas punggung hewan tunggangan tersebut. Ini yang kedua dari makna istawa. Maknanya adalah ala wartafa'a apabila disertai dengan huruf ala. Istawa ala. Wataratan takunu bima'na qasada. Dan kadang-kadang istawa di sini, istawa dalam Al-Qur'an bermakna qasada. Bermaksud atau berkehendak. Qasada. Kama idza uddiyat bi ila, sebagaimana apabila ditaaddikan dengan huruf ila. Istawa ila. Kama fi hadhil ayah, sebagaimana dalam ayat ini. Thumma stawa ilas sama. Thumma stawa ilas sama. Ay qasoda. Ay lamma khalaqa ta'ala al-ardo. Maknanya, thumma stawa ilas sama. Maknanya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi. Qasoda ila khalqis samawat. Kemudian Allah bermaksud, berkehendak untuk menciptakan langit-langit atau sejumlah langit. Fasawwahunna sab'a samawat, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit-langit tersebut menjadi 7 lapis langit. Fakhalaqaha wa ahkamaha wa atqanaha. Allah menciptakan langit-langit tersebut atau 7 langit tersebut, dan Allah menguatkannya dan Allah mengokohkannya. Allah kokohkan langit sebagai atap. Naam. Tanpa tiang. Yang tidak akan jatuh, tidak akan hancur kecuali telah tiba waktunya, yaitu yaumul qiyamah tentunya. Allah menciptakan langit-langit dan menguatkannya serta mengokohkannya. Ini makna yang ketiga dari makna istawa. Maknanya adalah qasada apabila ditaaddikan dengan huruf ila. Sebagaimana dalam ayat ini, summastawa ilas sama. Wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian lafaz yang terakhir dari ayat ini, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Faya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Allah Maha mengetahui. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian rahasiakan, dan apa yang kalian nampakkan. Yang tersembunyi atau yang nampak, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ya'lamu sirra wa akhfa, dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui perkara-perkara yang rahasia dan perkara-perkara yang lebih tersembunyi. Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahuinya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan sifat al-ilm adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi kita untuk menetapkannya. Kemudian kata Syekh dalam akhir penjelasan beliau, wa katsiran ma yaqrinu baina khalqihi lil khalqi wa itsbati ilmihi kama fi hadhil ayah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sering menggandengkan antara penciptaan makhluk, menggandengkan antara penyebutan penciptaan makhluk dengan penetapan ilmu Allah. Dengan penetapan ilmu Allah sebagaimana dalam ayat ini. Setelah Allah menyebutkan tentang penciptaannya terhadap makhluk, wa huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-samaa fa sawwahunna sab'a samawat. Allah menyebutkan penciptaan makhluk. Allah gandengkan dengan sifat ilmu. Ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa isbati ilmihi, Allah menetapkan ilmu baginya. Kama fi hadhil ayat, sebagaimana dalam ayat ini Allah gandengkan. Dan sering atau banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang menggandengkan antara penciptaan makhluk dengan penyebutan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa kama fi qaulihi ta'ala, dan juga sebagaimana dalam firman Allah yang lain, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, dalam surat Al-Mulk ayat 14. Dan apakah yang telah menciptakan itu tidak mengetahui? Itu tidak mengetahui apa-apa yang rahasia dan apa yang dinampakkan. Wa huwa latiful khabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha halus lagi maha mengetahui. Allah menggandengkan antara penyebutan penciptaan makhluk dengan penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-14. Ayat yang sebelumnya, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Rahasiakan ucapan kalian atau keraskan ucapan kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam dada. Kemudian, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah gandengkan antara penyebutan penciptaan makhluk dengan penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak di dalam Al-Qur'an, di antaranya dua ayat di atas. Li'anna khalqahu lil makhluqat, yang demikian karena penciptaan Allah terhadap makhluk-makhluknya, adallu dalilin ala ilmih. Dalil yang paling menunjukkan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang paling kuat yang menunjukkan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi penciptaan makhluk-makhluk ini merupakan dalil tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa hikmatihi, dan juga dalil yang paling menunjukkan terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratihi, dan juga dalil yang paling menunjukkan terhadap qudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala terhadap ayat ini, itu ayat yang ke-29 dari surat Al-Baqarah. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.